datang padamu dengan bingkisan rahasia, menyambut hari ulang tahunmu. Ku doakan kau bahagia. Sumbangsiku tiada nilainya, hanya rindu dan cinta terjalin kata nan indah. Hari